السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى على مدكان kita melanjutkan majlis kita Assalamualaikum warahmatullahi yang bahas kitab wabarakatuh. Tafsir Muyassar. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-173. Nah, silakan dibaca. Saya mau baca. Bu Delis mau baca duluan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ataukah kalian mengatakan bahwa sesungguhnya bapak-bapak kami telah menyekutukan sejak sebelumnya, dan kami adalah keturunan dari mereka sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami terhadap perbuatan orang-orang yang sesat? Au harfu atfin. Taqulu fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Innama adatu hasrin. Asyraka fi'lun madin. Aba'u fa'il dari asyraka. Na mudhafun ilaihi. Min qablu jarwa majrur. Al-waw harfu arfin. Kunna fi'l madin nakis. Na isim kunna. Zurriyatan khobar dari kunna. Mim ba'di jarwa majrur hi mudhafun ilaihi. Alhamzatu harfu istifham. Alfa'u harfu arfin. Tuhliku fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya anta ya Ustaz ya. Nah maf'ulun bi. Bima jarwa majrur. Fa'ala fi'l madi al mubtiluna fa'ilnya. Nah. 17. Kok salah? 173, 174, saya pak, sampai saya. Benar, juga awli Allah takulu. Oh, iya. Awli Allah takulu innama asyroka aba'una min qablina wa naqdul ahda. Masa wa naqdul sih nih, firmadi nih. Wa naqdul ahda. Wa naqdul ahda. Faqtadaina bihim min ba'dihim. Apa ta'zabuna bima fa'alal ladzina afa tu'zibuna bima fa'alal ladzina abtalu a'malahum bijuklihim ma'allahi syarikan fil ibadati. Ataukah agar mereka tidak mengatakan bahwa sesungguhnya hanyalah bapak-bapak kami yang menyekutukan sebelum kami, dan kami telah melaksanakan janji. Naqadu malah menggugur mereka. Mereka telah menggugurkan janji. Maka kami mengikuti makitu mereka sesudah mereka itu. Gitu, Ustaz. Sudah bapak-bapak mereka melaksanakan yang demikian itu. Iya, betul. Maka apakah kamu akan mengazab kami terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang telah menggugur apa itu apa Ustaz? Membatalkan. Iya, membatalkan amalan mereka. Membatalkan amal mereka dengan upah ya, upah mereka bersama Allah. Nah, bijalim itu dengan menjadikan. Oh, dengan menjadikan mereka bersama Allah, menjadikan mereka bersekutu terhadap Allah itu ya dalam beribadah. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah berbuat syirik sebelum kami, maka kami hanyalah keturunan setelah mereka. Jadi mereka ingin menyalahkan nenek moyang mereka, ya. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau, wahai Allah, akan menyesatkan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kebatilan? Jadi kata mereka, kalaupun kami sesat, kami ini sesat karena ngikutin nenek moyang kami. Jadi jangan hukum kami, salahkan nenek moyang kami. Nah ini dia orang-orang kafir. Mereka nggak paham bahwa dalam Islam, orang yang mengikuti kesesatan itu dihukumi sama dengan ya para pelopornya. Sama-sama ya dihukumi kesesatan. Ya, jadi nggak ada istilah yang ikut itu tidak bersalah. Yang salah adalah yang sebagai pelopornya tidak, ya. Karena manusia itu punya pilihan, ya. Dia bisa memilih untuk menolak kesesatan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi nggak bisa serta-merta, ya. Kalau ada orang yang mengikuti orang lain, jadi sesat karena ngikutin orang lain, lalu dia nggak bisa dihukum. Ya nggak gitu. Dalam Islam itu bahwa orang yang mengikuti kesesatan, ya sama dihukum seperti pelopornya, sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti itu mereka menyalahkan ya apa berlepas orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, ya, dan barulah mereka menyadari bahwa mereka telah menempuh jalan kesesatan. Tapi sama aja bagi Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan punya pilihan, ya. Punya pilihan untuk menerima atau menolak kesesatan. Maka nggak bisa dia berdalih dengan kesesatan orang lain agar dia terbebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan dibaca. Pak Edi baca, Pak Edi. Nah, Mas Tad. Ayat 174, Ustaz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufasilul ayati wala'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayatku agar mereka kembali. Al-wawu harfu istifnaf kadzalika jar majrur nufasilu fasilu fi'il mudhari nahnu sebagai fa'ilnya al ayah maf'ul bi ata mudhof ilai al wawu harfu atfin la'alla huruf tarji hum ihum itu isim la'ala ya yarji'un fi'il mudhore al-wabu sebagai fa'il tafsirnya wa kama fasolnal ayati wa bayyana fiha ma fa'alnahu bil ismi ini mim bil umamis sabiqati bil umamis sabiqati kadzalika nufasilul ayati wa nubayyinuha liqaumika ayyuha rasulu raja'a ayyarji'u an sirkihim wa yunibu ila rabbihim. Nah. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayatku dan kami menjelaskan isinya apa-apa yang seharusnya mereka kerjakan. Bagaimana? Ma fa'alna apa yang sebagaimana kami telah menjelaskan ayat kami, okay, okay. Kami dan pun menjelaskan isinya apa-apa yang kami lakukan kepada umat sebelummu, umat terdahulu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayatku dan menjelaskannya kepada kaummu, ya Nabi Muhammad, ayyuhar rasul, wahai Nabi, agar mereka kembali dari kesyirikan mereka dan mereka kembali kepada Tuhan mereka. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dan agar mereka kembali. Jadi Allah di dalam Al-Quran ini menjelaskan ayat dari berbagai macam bentuknya. Ada yang berupa ancaman, ada yang berupa permisalan, ada yang berupa kisah-kisah. Semuanya itu agar manusia kembali dari jalan kesesatan menuju jalan yang benar. Agar manusia kembali dari jalan syaitan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya baca. Siapa? Bu Kurniati. Ya baca, Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. 175. Bacakanlah kepada mereka kabar-kabar yang kami sampaikan kepadanya dengan ayat-ayat kami. Dan dia meninggalkannya dan setan-setan mengikutinya dan dia termasuk orang-orang yang terpedaya, ya. Awau harfu atfin, utslu itu fil amr, utslu fil amr, alaihim jarwa majrur, naba'a maf'ulun bi, alladhi isi mausul, na'at sebagai na'at, atain fi'il madhi dengan na sebagai fa'il. Alladhi, kabar-kabar yang kami sampaikan. Kalau na'at itu pasti nabaknya marifat juga dong, iya enggak? Oh iya, ini simsya, itu ya, simsya usul. Ini berarti kan? Berarti mudhofun ilai, ya? Iya, betul. Ya. Mudhofun ilai dari naba'a, ya? Nah. Alladhi maksud sebagai mudhafun ilai, atainahu fil madi dengan fa'il nahnu, alha'u maf'ulun bi, ayatina maf'ulun bi tsani, na mudhafun ilai, alfa'u harfu atfin, in salakho itu fil madi dengan domir fa'ilnya domir mustatir huwa, ya. Minha jar wa majrur, alfa'u harfu atfin, atba'ahu fil madi, fa'ilnya domir mustatirhu, fa'ilnya syaitonu, ya. Fa'ilnya syaitoni di setelahnya, alha'u maf'ulun bi, alfa'u harfu atfin, kana fi'il madi nakis dengan isim kananya domir mustatirhu wa minal gawin jarwa majur sebagai khobar kana. Tafsir 175, ya. Waqsus ayyuhar rasulu ala ummatika khairun rajulun min khobaro. Oh iya, khobaro, ya. Khobaro kabar, ya. Khobaro berarti khobaro rajulun, ya. Fa'ilnya rajulun. Udah pilih. Khobaro rajulin, ya. Oh iya. Khobaro rajulin min bani Israila a'tainahu hujajuna wa adallatun. Hujajana. Apa lebih? Oh ya, mulfaham dari itu ya. A'ta ya. Hujajana wa adallatana fatu'allamuha ya. Fatu'allamuha. Allama yu'allimu. Ini kan lagi ngomongin fi'il madi ya, kalau salah ya. Atau ini, fata'allamaha. Ta'allama, oh ta'allama. Fata'allamaha, tumma kafaro biha. Wa nabadaha, wa ro'a zuhurihi. Wa ro'a zuhri. Zuh, oh iya. Zuh. Zuhrihi. Wa ro'a zuhrihi. Fastah wadha alaihi syaitanu. Fasara minad dhalinal halikina bisababi mukhalifatihi amri rabbih. Mukhalifatihi, master. Master ya, kira-kira simpail. Mukhalifatihi amri rabbih wa ta'atihi syaitan. Siapa? Kalau mudhof mah enggak mungkin ada. Amro, maful bi dia. Amro ya, ya, namanya. Amro Rabbihi ya, perintah-perintah Rabbnya. Amro Rabbihi wa ta'atihi syaitanu. Gitu. Wa ta'atihi syaitana. Ya, wa syait. Oh iya. Bacanya salah. Mana? Wa ta'ah. Ini mafulbi mana pilihnya, Bu? Kenapa? Ini kan mafulbi kan? Mm. Sama Amro. Fiilnya mana? Amaro ya tadi ya? Jadi, ini sih. Mukhalafatihi. Kalau amro kan maful bi. Fiilnya mana? Namanya master. Ya. Master apa? Master beramal fiil. Oh iya. Mukhalafatihi. Beramal fiil. Sama kayak ini. Asyatona maful bi dari mana? Dari to'ah. To'at. Ya, to'at itu. To'ah. Master beramal fiil. Ya. Master beramal fiil ya. Ya. Kisahkanlah wahai Rasul kepada umatmu bahwa, kabar ya, kabar seorang laki-laki dari Bani Israel yang kami berikan kepadanya hujah-hujah kami dan dalil-dalil atau bukti-bukti kami, dan dia mengajarkan hal itu, kemudian kufur ya, maksudnya mereka kufur dengannya dan meninggalkan di belakang punggung-punggung mereka, dan syaitan-syaitan menguasainya dan menjadikan orang-orang itu sesat lagi celaka, disebabkan karena pembangkangan atau penentangan terhadap perintah-perintah Rabb-nya, dan mereka taat kepada syaitan. Kepada syaitan-syaitan. Nah, Mbak. Udah, halas. Nah, Mbak, tapi ajazakillahu khairan. Khairan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia melepaskan ayat tersebut, maka syaitan pun mengikutinya, maksudnya menggodanya, menguasainya. Fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang ghawin, orang yang sesat. Jadi ini menunjukkan bahwa hidayah itu mahal ya. Terkadang ada orang-orang yang menghiasi hari-harinya dengan ketaatan, tapi karena ia jatuh dalam kesesatan, tergoda oleh godaan syaitan, maka dia pun menjadi orang yang sesat. Ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah mengapa 17 kali sehari minimal kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah yang kita baca dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apalagi di akhir zaman ini ya, di mana begitu banyak fitnah dan ujian keimanan, maka tentu kita lebih butuh lagi ya berdoa agar kita istiqamah di atas agama Islam, dan kita minta diteguhkan di atas jalan Islam. Makanya di antara doa yang dianjurkan untuk senantiasa kita baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nih. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, sabit ya, teguhkanlah qalbi hatiku ala dinik, ya, di atas agamamu. Ini doa yang perlu kita sering-sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas Islam. Nah, Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Jika kami mengangkatnya, mengangkat mereka akan tetapi mereka lebih condong pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Pemisalan, contoh pemisalan anjing, jika engkau menghalaunya atau dia tetap menjulurkan lidahnya atau engkau mengusirnya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Demikian itu pemisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakan kisah mereka agar mereka mentadaburinya. Al-wawu harfu atfin lau isim syartin ya, bukan isim, harfu syartin. Harfu syartin. Syi'na fi'lun madin na sebagai fa'il. Alamu lamu taukid ya? Lamnya lam jawab ini mah. Lam jawab ya. Alamu lamu jawab. Fa'na fi'lun madin na sebagai fa'il. Al-ha'u makfulun biha jar wa majrur. Walakin harfu istidrak ya. Ini lakina bukan lakin. Oh, lakina. Berarti lakin ini lakina harfu istidrak benar. Ya. Lakin harfu istidrak al-ha'u isim lakina. Naam. Akhlada fi'lun madin fa'ilnya balik ke ini saja. Ghaib apa? Mustatir yaudu ilahu wa. Ya, ini masih ngomongin ke aladhi yang atas nih. Aladhi naam. Ilal ardi jar wa majrur alwaw harfu atfin ittaba'a fi'lun madin hawa fi'lu mafulun bih alha'u mudhafun ilai alfa'u harfu atfin masalu mubtada alha'u mudhafun ilai kamasali jar wa majrur al-kalbi dhafun ilaih in harfu syartin tahmil majazum bi'in fi'lun mudhari'un majazum bi'in alaihi jar wa majrur yalhas fi'lun mudhari'un majazum fi'lun jawab saya gimana? Yalhas iya yeah. Ya, fi'lun jawab majazumi. Au harfu atfin tatruk fi'lun mudhari'un majazum juga saya. Ya matuf dulu dia, matuf penal yalhas baru majazum. Yalhas. Al-ha'u maf'ulun bi yalhas fi'lun mudhari'un matuf juga saya. Oh, tatruku tadi matufnya ke tahmil ya. Tahmil membawa. Ya alhas baru fil jawab nih. Fil jawab. Zalika mubtada isim sar sebagai mubtada masalu khobar alqaumi mudhafun ilai alladzina mubtada lagi saja. Alladzina yang mendustakan berarti. Enggak lah, ini kan sambungan dari itulah permisalan kaum yang mendustakan ayat. Berarti naat ya sana. Naat ke kaum ya. Naat ke kaum. Kadzabu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il. Bi ayati jarra majrur na sebagai mudhaf ilaih. Alfa harfu adfin san. Ya. Ukhusus fi'lun fi'lu amrin al-qasas maf'ulun bi la'alla harfu isim tarjih. Hum isim la'alla yatafakkaruna fi'lu mudhari'un al-tarjih harfu tarjih. Harfu tarjih. Ya, tafakkaruna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il, jumlah dari fi'il wa fa'il sebagai khabar la'alla. Walau syi'na an narfa'a qadarahu. Qadarahu. Qadarahu bima atainahu minal ayati lafa'alna walakinnahu rokana ila dunya wattaba'a hawahu wa asara lazzatahu wa syahwatahu lazzatihi wa syahwatihi jama' ya alal akhirati wamtana'a an ta'atillahi wa khalafa amarahu famasalu hadzal rajuli masalul kalbi mislul kalbi wa mislu kalbin kalbi intat rodhu is it? Ya. Tat rodhu au tat rukhu yukhruju lisanahu fil halain. Yukhrij lisan. Yukhrij lisanahu fil halaini lahisan. Fakadhalika alladhi insalaha min ayatillahi yadhullu ala kufrihi ini jitihatta fi da'watika lahu ini istahatta ijtihatta fi da'watika lahu au ahamaltahu hadzal wasafu ayyuhar rasulu wasofu haula il qawmi wasofa haula il qawmi alladzina kanu dhalimin hadal wasfu wasofa wasofa haula qawma haula il qawma alladzina kanu dhalina qabla an ta'tiyahum bil huda war risalati faqsus ayyuhar rasulu ahbaral umamil madiyah fa fi ihbarika bidzalika a'zamu mu'jizatun mu'jizatin la'alla qaumuka yatadabbaruna fi ma ji'tahum bihi fayu'minu laka. Dan seandainya kami mengangkat derajat mereka dengan ayat-ayat kami menghendaki. Itu kami menghendaki. Jika kami menghendak dan seandainya jika kami menghendaki akan mengangkat derajat mereka dengan ayat-ayat kami akan tetapi kami mampu melakukannya. Sungguh kami mampu melakukannya. Akan tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawanya dan asaru lebih memilih kelezatannya kelezatannya dan syahwatnya atas akhirat dan dan menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi perintahnya. Misalan seorang lelaki seperti seekor anjing jika dia menjulurkan lidahnya atau engkau meninggalkannya. Jadi jika mau dideketin atau ditinggalin dideketin atau ditinggalin dia tetap menjulurkan lidahnya ya, diusir ya dihalau ya diusir nah. dia tetap menjulurkan lidahnya. Nah, sebagaimana orang yang apa mendustai ayat, meninggalkan, insya Allah itu meninggalkan. Meninggalkan ayat-ayat Allah, kami tunjukkan atas kekufurannya. Bukan, maksudnya dia bersikuku atas kekufurannya. Gitu. Oh, dia bersikuku atas kekufurannya. Apakah engkau ada menyelisihi ya ijtihad? Apakah engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya ataupun engkau mengabaikannya sama-sama? Apakah engkau bersungguh-sungguh atau mengabaikannya sama-sama meninggalkannya? Sama-sama tetap kafir. Oh, sama-sama tetap kafir. Inilah kisah, gambaran. Wahai Rasul, gambaran kaum yang dahulu mendustakan sebelum datangnya mereka petunjuk dan risalah. Dan ceritakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepada umatmu dahulu tentang kaum ini. Oh, begitu sih. Ini gak paham dengerinnya. Maka ceritakan wahai Rasul kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu. Kabar-kabar tentang umat terdahulu pada ihbarika. Ya, pada pengabaranmu tentang hal tersebut terdapat mujizat yang agung. Terdapat mujizat yang agung agar kaummu mentadaburi apa yang datang kepada mereka dengannya dan beriman kepadamu. Lalu mereka pun beriman kepadamu. Lalu mereka beriman kepadamu. Syukran jazakallahu khairan. Harus dilatih ya apa menerjemahinnya. Nah, Ustaz. Jadi gini, kalau menerjemahin itu yang paling enak tuh kita sendiri dengerin tuh. Kalau kita dengar terjemahan itu kira-kira kita paham nggak? Nah, kalau kita nggak paham, kita aja nggak paham kalau orang lain gitu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawaah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kalau sekiranya kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya, derajat orang yang dia sebelumnya dikatakan Allah berikan kepadanya ayat-ayat kami, artinya memahami ayat Allah, ya. Allah bisa angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal atakan, tapi orang ini, orang yang menguasai ayat-ayat Allah, ia lebih memilih kehidupan ya di bumi. Wattaba'a hawa, ya, dan ia mengikuti hawa nafsunya. Artinya dia tergoda dengan ya perhiasan dunia. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang meninggalkan agamanya hanya demi apa? Demi perhiasan dunia. Famasaluhu kamasalil kalb. Maka permisalannya itu seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Ya, kalau kita halau anjing, ya, kita usir gitu ya, dia akan menjulurkan lidahnya. Atau kita tinggalkan sama, dia pun akan menjulurkan lidahnya. Ini untuk menggambarkan bahwasanya orang kafir itu kalau sudah parah kekafirannya, mau dinasehati atau dibiarkan, sama-sama dia akan tetap dalam kekafirannya. Zalika, ya, yang demikian itu perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kalau orang keseringan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya kan menjadi keras. Kalau hati orang sudah keras, maka dia makin susah dalam menerima kebenaran. Ya, matanya akan buta dari melihat kebenaran, telinganya pun tuli dari mendengar kebenaran dan hatinya tertutup ya dari memahami kebenaran. Sehingga mau dinasihati atau tidak, tetap aja enggak akan beriman. Sebenarnya dalam ayat yang lain, a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan? La yu'minun. Mereka tidak mau beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Jadi kalau ada orang yang sesat, jangan bangga dengan kesesatannya. Karena bisa jadi Allah memang membiarkan dia makin jauh dari kebenaran. Biar apa? Biar makin banyak dosanya, biar nanti makin pedih siksaannya. Wal'ayadu billah. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menceritakan umat-umat terdahulu agar mereka berpikir. Karena ini tanda mujizatnya. Karena Rasulullah adalah Rasul yang ummi, maka dengan beliau menceritakan banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu, ini menunjukkan bahwasanya beliau memiliki mujizat yang luar biasa. Bisa mengetahui hal-hal yang gaib, yaitu berupa cerita-cerita umat-umat terdahulu. Tentu hal ini enggak mungkin karangan Rasulullah SAW, tapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa mau baca? Ibu-ibu. Oh, Bu Nurul ya, baca, Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'a mathalal qaumul ladzina kadzabu. Oh, ini kan tanwin, Bu, ya? Apa? Ini kan tanwin. Terus ada sukun. Ini butuh kepada nun. Jadi sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu gitu. Bu. Ya, mana Bu Nurulnya? Bu. Kenapa ini? Oh, udah. Ayo, udah suaranya. Ini error sih nenek nih, Ustaz. Sa'a masalanil qaumil ladzina Qaumul itu? Iya. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Buruk sekali atau sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami dan diri mereka, dan mereka berdusta terhadap dirinya sendiri, berbuat zalim terhadap dirinya. Gitu ya, Ustaz? Iya. Sa'a fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, masalan tamis ya? Ya, tamis. Tamis. Al-qaumu mutada. Saatnya tadi sebagai kabar, kabar dari masalah. Kabar dari al-qaumu sebagai mutada. Kemudian al-lazina isim mausul. Kemudian kazzabu fi'il madi. Sebagai apa? Sebagai na'at berarti ya? Nama? Oh ya, sebagai na'at dari al-qaum. Kemudian kadzabu fi'il madi waw sebagai fa'il, bi ayatina jar majrur, kemudian nas sebagai maf'ulun bi, al waw harfu atfin, anfusahum sebagai maf'ulun bi, mukaddam berarti ya. Ya, hum sebagai dari yazlimun nanti ya. Kemudian hum sebagai mudhofun ilaih, kanu fi'il madi nakis, waw sebagai isim kana, yadlimuna, waw sebagai fa'il, dia sebagai kabar kana. Gitu ya, Ustaz? Jumlahnya ya, kabarnya kana. Iya, jumlah yadlimuna sebagai kabar kana. Nah. Ayo, tafsirnya, Bu. Ya. Fatu biha masalah. Qabuha. Oh, ya. Qabuha masalah masalul qaumi alladzina kadzabu bihujjajillahi wa adillahu wa adillatihi fajahaduha wa anfusahum kanu yazlimunaha bisababi takzibihim bihazihil hujaji wal adillati. Nah. Ya. Buruk sekali perumpamaan kaum yang berdusta terhadap hujah Allah ya. dan dalil-dalilnya. Lalu dan, mereka menentangnya. Dan mereka menentangnya. Dan mereka, terhadap diri mereka, mereka berbuat zalim disebabkan kedustaan mereka terhadap hujah-hujah dan dalil-dalil ini. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Amat buruk permisalan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Artinya orang yang mendustakan ayat Allah sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruk dari kedustaan ya, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, musyrik, dia tidak memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Bahkan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan ia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka dia telah membawa dirinya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang seperti ini justru mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena Allah yang Maha Kuasa tidak butuh kepada makhluknya. Sehingga kalau ada yang kufur kepadanya, menyekutukannya dengan tuhan-tuhan yang lain, maka itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mau baca nih? Pak Khair baca, Pak Khair. Izin masih nyimak Ustaz. Wah, kayaknya flu nih. Iya Ustaz, baru sembuh ya. Masyaallah. Siapa dong? Oh, ini ada Umum Mikyal ya. Saya baca Umum Mikyal. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil. Begitu. Ini ada ayatnya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa saja yang Allah beri petunjuk maka ia akan mendapatkan petunjuk, dan siapa saja yang siapa yang Allah sesatkan maka dia adalah orang-orang yang merugi. Man isim syarat sebagai mubtada, yahdi fi'il mudhari' majzum biman, Allahu lahdzul jalalah sebagai fa'il, alfa'u harfu jawab syarat, huwa mubtada al-muhtadi khobar, kalimat jumlah fahwal muhtadi sebagai khobar dari man, al-wawu harfu atfin, man isim syarat sebagai mubtada, yudril fi'il mudhari' majzum biman, alfa'u harfu jawab syarat, ula'ika mubtada, hum dhamir faslin al-khosiruna khobar, jumlah dari fa'ula ika humul khosiruna sebagai khobar dari man. Nah. May yuwafikhullahu lil imani wa ta'atihi fahuwal muwafiq. Wamai yah. Fahuwal muwafaq. Oh ya, fahuwal muwafaq. Wamai yah zulhu falam yuwafiqhu fahuwal khosiru alhaliku wal hidayatu wal idlalu minallahi wahdah. Nah. Siapa saja yang Allah beri petunjuk pada iman dan taat kepadanya, maka ia telah mendapatkan petunjuk, dan siapa saja yang Allah sesatkan ya Ustaz. Yeah. Maka dia tidak mendapat petunjuk dan dia termasuk orang yang rugi, halikun binasa, dan hidayah serta penyesatan adalah milik Allah semata. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهدي الله فهو المهتدي Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa saja yang Allah berikan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah ataupun kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau istiqamah di atas hidayah, minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang bahwa di antara doa yang perlu kita sering-sering baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ya, jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa baca sekarang? Wah, baik lagi ke awal. Waktunya masih ada lumayan nih, 12 menit ya. Coba, mana lagi Ustaz? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum kulubul la... Kan ada ifanya, jadi tahan wal ins gitu. Walakod zarokna li jahannama kathirom minal jinni wal ins. Lahum kulubul la yafqahun. Lahum kulubul la yafqahuna biha. Walahum ayyunul la yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal ahum adul. Balhum. Balhum adul. Ula'ika humul ghafilun. Dan sungguh aku, sungguh kami isi ya, neraka jahanam dengan banyak manusia dan banyak jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak faham dengannya. Dan mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak melihat dengannya. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Mereka itu adalah orang-orang seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Mereka itu adalah orang-orang yang pelalai. Al-wawu harfu istifnah, al-lam harfu taukid, kod harfu taukid, darokna fi'il madhi nah sebagai fa'il, li jahannama jar majrur, kathiron hal, minal jinnati minal jinni jar majrur. Kathiron bukannya maful bi ya? Kathiron maful bi kathir. Iya kan? Iya maful bi. Maaf ya. Kathiron maf'ul bi minal jinni jar majrur, al wawu harfu atfin, al ins ma'tuf, lahum jar majrur, kulubun lahum kulubun berarti ya ini mubtada mu'akhar, lahum ini iya kulubun mubtada mu'akhar, lahum khobar muqaddam, la harfu nafi yafqahu nafi ilmu dore alamu sebagai fa'ilnya biha jar majrur alwawu harfu atfin lahum khobar mukodam a'yunu a'yunun mubtada mu'akhor la harfu nafi yubasiruna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il biha jar majrur al-wawu harfu afdin lahum jar majrur khobar muqaddam adhanun mubtada muakhir la harfu nafi yasmauna jar majrur yasmauna fi'il mudhari al-wawu fa'il biha jar majrur ulaika isim isyara kal an'am jar majrur bal ataf betul. Bal apa? Harfu harfu istib apa? Harfu idrob. Harfu idrob. Harfu idrob hum. Enggak bisa idrob. Idrob aja gitu. Idrob. Adroba idrob. Bal harfu idrob hum mubtada adullun khobar ulaika isim isyara sebagai mubtada hum badal dari ulaika humnya dhamir faslin aja hum lamis hum dhamir faslin alfa'i alghafilun khobar walaqad khalaqnan walaqad khalaqna lin nari allati yu'adzibullahu yu'adzibullahu fiha yu'adzibullahu fiha min mayyastahiqul adabi fil akhirati kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum yarji'una fala yarjuna sawaban fala yarjuna sawaban wala yakhafuna wala yakhafuna iqaban wa lahum a'yunul la yanduruna biha ila ayatillahi wa adallatihi wa adillatihi jamaknya dalil itu adil wa adillatihi wa lahum adanul la yasma'una biha ayati kitabillahi fayatafakkaru fiha haula'il kal bahaihim allatila tafqahu ma yuqalu laha wala tafhamu ma yubsiruhu wala tu'akilu biqulubiha wala ta'kilu biqulubihal khairu al khairu wasarra fatamayyaza bainahuma bal hum adallu minha li'annal biha ihim bahaima di anna bahaima tabsiru tabsiru manafi'aha wa mudoriha wa tattabi'u ro'iyaha wahum bikhalaqi dalika khilafi dalika wahum bikhilafi dalika ulaika humul ghafiluna an imani billahi wa ta'ati dan sungguh kami menciptakan lina untuk neraka yang mana Allah telah mengadab. Ya, Allah akan azab di dalamnya. Ya, mana Allah mengadab di dalamnya. Orang yang berhak. Orang yang berhak mendapat, orang yang berhak menerima azab di pada hari kiamat. Sebagian besar dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak berpikir menggunakannya untuk berpikir. Dan mereka tidak mengharapkan pahala. Dan mereka tidak takut dengan siksa. Dan mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak menggunakan untuk melihat dengannya. Untuk melihat dengan ayat-ayat Allah dan dalil-dalil Allah. Dan mereka mempunyai pendengaran, tetapi mereka tidak mendengarkan dengannya. Alati. Gimana? Walahum adhanul layak. Mereka mempunyai pendengaran, tetapi mereka tidak mendengarkan dengannya ayat-ayat di dalam kitab Allah. Dan mereka tidak berpikir di dalamnya. Mereka itu seperti hewan, ya, binatang ternak. Binatang ternak yang tidak memahami apa yang diucapkan kepada. Tidak memahami apa yang diucapkan dengannya dan tidak memahami apa yang dilihatnya dan tidak berpikir dengan hatinya. tidak berpikir dengan hatinya. Dengan kebaikan dan kejelekan. Lalu bisa membedakan antara keduanya. Lalu mereka tidak bisa membedakan antara keduanya, tetapi mereka lebih rendah dari itu. Karena binatang ternak itu masih bisa melihat. Oh, karena binatang ternak itu masih bisa melihat dan menggunakan manfaatnya. Melihat manfaatnya dan mudorotnya. Melihat manfaatnya dan mudorotnya. Dan mereka mengikuti penglihatannya. Dan sedangkan mereka menyelisih itu. Mereka itu adalah orang yang lalai dari anil keimanan kepada Allah dan taat kepada Allah. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Disebabkan karena mereka memiliki hati, tapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi mereka tidak bisa melihat ayat-ayat Allah dengan matanya. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak bisa mendengarkan ayat Allah dengan telinganya. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi Allah mensifati orang-orang kafir seperti al-an'am, seperti binatang ternak, ya. Kenapa? Karena binatang ternak itu kan kalau diajak ngomong nggak bakal nyambung gitu ya. Dia nggak bisa melihat ya dengan matanya kebenaran. Ya, namanya hewan, dia hanya bisa berpikir dengan nalurinya, bukan dengan akalnya. Tapi itu pun hewan masih lebih mending ya, karena hewan itu masih bisa membedakan ya, mana makanan yang bisa dia makan, mana yang enggak ya. Dan dia masih nurut sama penggembalanya. Sementara orang-orang kafir itu enggak mau nurut sama penciptanya. Makanya Allah katakan, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Sapi aja misalnya, atau kambing, sedablek-dableknya mereka enggak punya akal, tapi kalau diperintahkan sama penggembalanya, ya mereka akan nurut gitu ya. Tapi manusia itu kan kepada penciptanya mereka enggak mau nurut. Makanya kata Allah, balhum adl. ulaika humul ghafilun. Mereka itulah adalah orang-orang yang lalai. Ya. Nah, kita mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Umum Mekial bertanya, tafsir 176. Wa asaro ladzatihi au ladzatahu. Ladzatihi. Karena asaro kan fi'il madhi. Dan ladzati itu maful bihnya, makanya dia mansub. Iya, memang asaro itu memilih. Memangnya apa, Bu Mumekial? Ladzati itu kan jamak munasalim ya. Jamak munasalim itu kan mansubnya dengan kasrah, makanya dibacanya wa asaro ladzatihi. Nah. Pak ini bertanya 178 mana? 178 pada ayat pertama digunakan domir mana? Huwa, yang kedua pakai hum gitu. Ulaika gitu ya. Wallahu alam bisawab ya, hikmahnya apa? Tapi ini menunjukkan bahwa orang satu lebih banyak daripada orang yang mendapatkan hidayah ya. Jadi lebih banyak orang yang sesat daripada orang mendapatkan hidayah. Dan memang sudah menjadi sunatullah bahwa akan lebih banyak orang yang masuk ke dalam neraka dibandingkan orang yang masuk ke dalam surga. Makanya surga itu mahal ya. Surga itu hanyalah layak bagi orang-orang yang bersegera berlomba-lomba menuju kepada surga ya. Dan memang surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang memberatkan manusia ya. Makanya kebanyakan manusia itu ya adalah orang-orang yang sesat. Karena memang sudah menjadi sifat manusia, pengennya tuh hal-hal yang di depan mata ya. Ya, mereka enggak mau mengejar sesuatu yang mereka enggak bisa lihat. Makanya kelebihan orang beriman adalah mereka beriman dengan hal-hal yang gaib ya. Hal-hal yang kita imani cukup hanya karena kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu kan mereka tuh enggak mau beriman kecuali dengan melihat langsung pun. Kalaupun mereka melihat langsung, belum tentu beriman. Kita menyaksikan bagaimana Bani Israel ya. Kata mereka, mereka akan beriman kalau begini, kalau begitu. Setelah ditunjukkan, gak mau beriman. Firaun pun kayak gitu. Ya, Firaun menjanjikan Nabi Musa, kalau Nabi Musa berhasil berdoa kepada Rabb-nya, kata dia, menghentikan segala bentuk wabah yang ada pada saat itu, kata Firaun, dia mau beriman. Setelah kejadian, ya, tetap gak mau beriman. Ini menunjukkan bahwa 1000 dalil pun tidak akan cukup bagi orang kafir. Ya. Sementara 1 dalil dari Al-Quran saja atau dari hadis saja menjadikan orang beriman itu beriman. Ya, karena orang beriman itu kan prinsipnya sami'na wa ta'na. Kita dengar ayat Allah. Kita dengar hadis yang sahih, maka kita taati. Beda sama orang yang ya kafir atau orang yang setengah-setengah keimanannya. Orang yang kayak begini itu setengah-setengah juga percayanya kepada hal-hal yang gaib. Ya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan anugerah hati yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu, Ustaz.